إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam kajian membahas kitab tafsir Mustalahil Hadis yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Mahmud Tahan hafizahullah taala. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah masuk dalam pembahasan Al-Mukhalafatul Thiqat, yaitu penyelisihan seorang rawi terhadap riwayat-riwayat dari rawi-rawi lain yang lebih thiqat, atau rawi-rawi lain yang thiqat. Kita telah bahas dua bagian dari lima bagian pembahasan dalam Mukhalafatul Thiqat. Kita telah selesaikan pembahasan tentang Mudraj, yaitu menyelipnya seorang rawi atau menyelipnya seorang ucapan seorang rawi dalam matan hadis, ini disebut sebagai mudraj. Kemudian yang kedua al-maqlub, ketukar, ya, ini bertukarnya rawi dalam sebuah sanad atau bertukarnya matan terhadap sebuah sanad. Ini yang menjadi pembahasan kita pada pertemuan yang terakhir. Sekarang kita masuk ke dalam bagian yang ketiga, ya, dari bagian mukhalafatul thiqat, yaitu al-mazid fi muttasil asanid, ya, yaitu tambahan al-mazid fi muttasil asanid, tambahan pada sanad yang bersambung, tambahan pada sanad yang bersambung, ya. Kata beliau di sini ta'rif, ya, logotan al-mazidu ismu maf'ul min az-ziyadah. Al-mazid itu merupakan isim maf'ul dari az-ziyadah, dari tambahan. Jadi al-mazid ini isim maf'ul dari az-ziyadah. Berarti al-mazid artinya yang ditambahkan. Qala wal muttasil diddul munqati'. Dan al-muttasil artinya lawan dari munqati'. Wal asanid jam'ul isnad atau jam'u isnad, dan asanid ini merupakan jamak dari isnad. Jadi al-mazid fi muttasil asanid, sesuatu yang ditambahkan dalam sanad yang bersambung. Ya. Ziyadatun tambahan yang ditambahkan pada sanad yang bersambung. Baik, istilahan ziyadatu rawin fi athna sanadin zahiruhu ittisal. Adapun secara istilah, dia merupakan tambahan rawi di tengah-tengah sanad yang kelihatannya bersambung. Ya, yang kelihatannya bersambung. Ini yang dimaksud dengan al-mazid fi muttasil asanid. Dan rawi yang ditambahkan, ya, bisa jadi bukan hanya satu rawi saja, tapi ada dua rawi. Sebagaimana contoh yang akan diberikan oleh beliau. Ya, terkadang masuk di dalam rawi tersebut, dalam sanadnya dua rawi sekaligus, ya, di dalam sebuah sanad, dua rawi yang ditambahkan dalam sebuah sanad. Baik, kemudian kata beliau misaluhu, sekarang dengan contoh insyaallah akan lebih jelas, ya. Dengan contoh akan lebih jelas. Kata beliau, misaluhu marwa ibnul mubarak qala haddatsana Sufyan. Itu apa yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mubarak, qala haddatsana Sufyan. Beliau mengatakan haddatsana Sufyan. Ya, haddatsana Sufyan. Menceritakan kepada kami As-Sufyan, ya, menceritakan kepada kami Sufyan, An Abdurrahman bin Yazid, dari Abdurrahman bin Yazid. Qala hadatsana Bushr ibn Ubaidillah. Yang mengkhabarkan kepada kami Bushr bin Ubaidillah. Ya. Qala sami'tu Aba Idris. Aku mendengar Abu Idris. Aku mendengar Abu Idris. Kemudian qala sami'tu Wathilah. Kemudian kata Abu Idris, aku mendengar Wathilah. Yaqul, dia mengatakan, sami'tu Aba Marsad. Aku mendengar Abu Marsad. Yaqul mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tajlisu alal kubur wa la tusallu ilaiha. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, janganlah kalian duduk di atas kuburan. Ya. Dan janganlah kalian sholat menghadapnya. Janganlah kalian duduk di atas kuburan dan janganlah kalian sholat menghadapnya. Lihat-lihat di sini ada Rawi Sufyan bin Abdurrahman bin Yazid dan Abu Idris. Nah ini sanad atau tambahan pada sanad yang bersambung. Ada dua rawi yang ditambahkan pada sanad ini. Kata beliau, az-ziyadatu fi hadzal mithal, az-ziyadatu fi hadzal mithal fi mawdi'ain. Ya. Al-mawdi'ul awwal fi lafdhi Sufyan wal mawdi'ul tsani fi lafdhi Aba Idris. Tempat yang pertama yakni pada lafaz Sufyan dan tempat yang kedua pada Abu Idris, pada lafaz Abu Idris. Wa sababu ziyadati fil mawdi'aini huwa al-wahm. Dan tambahan dan sebab tambahan pada dua tempat ini adalah waham. Ini kekeliruan seorang rawi. Qala amma ziyadatu Sufyan fa wahamun mimman duna Ibnu al-Mubarak. Lianna adadan minas thiqat rawau hadis an Ibnu Mubarak, an Ibnu al-Mubarak, an Abdurrahman bin Yazid mubasyaratan. Yang pertama tambahan Sufyan. Maka ini merupakan kekeliruan orang-orang yang setelah Ibnu al-Mubarak. Ya, jadi selain Ibnu al-Mubarak ini ada orang yang meriwayatkan hadis dari beliau, kemudian ada lagi yang meriwayatkan hadis dari mereka. Maka kesalahannya terjadi pada mereka, bukan pada Mubaraknya. Kenapa? Li'anna adadan minas thiqat rawawul hadith an Ibnu al-Mubarak. Karena sejumlah orang, rawi yang thiqat meriwayatkan hadith dari yang selain Ibnu, dari Ibnu al-Mubarak, dari Abdurrahman bin Yazid mubasyaratan. Dari Abdurrahman bin Yazid secara langsung. Tanpa melalui perantaraan Sufyan, ya, dan melalui perantaraan Sufyan. Kemudian walam yadhkuru Sufyan. Dia mereka tidak menyebutkan adanya Sufyan. Wa minhum man sarha fihi bil ikhbar. Dan di antara mereka ada yang secara sharih menyebutkan dengan ikhbar. Jadi bukan ya Marwal Ibnu Mubarak an Abdurrahman bin Yazid, bukan pakai an, tapi dengan lafaz ikhbar. Ya akhbarana Abdurrahman ibn Yazid. Jadi banyak rawi yang thiqah yang meriwayatkan dari Ibnu al-Mubarak ya langsung dari Abdurrahman ibn Yazid dengan lafaz akhbarana. Ya, an Ibnu al-Mubarak qala akhbarana Abdurrahman ibn Yazid. Ini kebanyakan riwayat ya orang-orang yang meriwayatkan dari Abdullah ibn Mubarak. Maka Sufyan di sini adalah al-mazid fi muttasil asanid. Adalah tambahan, ya, tambahan. Qala wa amma ziyadatu Aba Idris fa wahamun min Ibnu al-Mubarak. Adapun tambahan Abu Idris, maka ini merupakan kekeliruan dari al-Imam Ibnu al-Mubarak, waham dari Ibnu al-Mubarak. Lianna adadan min ath-thiqat rawawul hadith an ibni an Abdurrahman ibn Yazid. Falam yadhkuru Aba Idris. Ya. Wa minhum man saraha bi sima'i Busrin min Wathilah. Ya. Karena sejumlah banyak orang-orang yang meriwayatkan hadis ini dari Abdurrahman bin Yazid, yakni selain Ibnu Mubarak, banyak lagi yang meriwayatkan hadis ini dari Abdurrahman ibn Yazid. Mereka tidak menyebutkan adanya Abu Idris dalam sanad. Ya. Jadi mereka meriwayatkan hadis ini dari Abdurrahman ibn Yazid, dari Busr bin Ubaidillah, ya, dari Wasilah, tanpa menyebutkan adanya Abu Idris. Jadi siapa yang memasukkan Abu Idris ini? Ya, dia adalah Abdullah ibn Mubarak. Ini merupakan waham dari Abdullah ibn Mubarak. Taib. Kemudian kata beliau, wa minhum man saraha bi sima'i Busrin min Wasilah. Di antara mereka ada yang mensorehkan bahwa Busr ini mendengar dari Wasilah. Ya, berarti apa? Haddatsani Busr ibn Ubaidillah qala sami'tu Wasilah. Jadi dia langsung mendengar dari Wasilah, tidak menggunakan an. Ya. Jadi ini yang dikuatkan nanti. Kalau dia pakai an, ya an sama pendengaran, apakah dengan lafadz sami'na, ya, dengan sami'na, ya, kalah nanti an-nya dengan sami'na. Tapi kalau yang diriwayatkan di sini pakai sami'na, maka sami'na ini yang lebih kuat. Sami'na yang lebih kuat. Nanti kalau misalnya ada dua periwayatan, nanti insya Allah di akhir disebutkan oleh beliau. Ya. Nah, di sini man saraha wa minhum man saraha bi sima'i Busrin min Wasilah. Di antara mereka ada yang secara sharih menyebutkan bahwa Busr itu mendengar dari Wasilah dengan lafaz sami'tu. Ya. Nah, sehingga ini merupakan tambahan al-mazid fi muttasil asanid. Yang benar adalah sanad tanpa adanya Sufyan dan Abu Idris. Qala syurutu raddi ziyadah. Kemudian pembahasan selanjutnya, ya, pembahasan selanjutnya syarat-syarat penolakan az-ziyadah, ya, tambahan ini tertolak. Apa yang menyebabkan, ya, disyaratkan, apa yang disyaratkan untuk menolak tambahan semacam ini? Qala yushtaratu li raddi ziyadah wa'addaha wahaman mimman zadaha syartan. Dipersyaratkan untuk menolak adanya ziyadah atau menolak ziyadah, ya, bahwa tambahan itu tertolak, ya, dan wa'addaha wahaman, dan sebab kita bisa memvonis bahwa tambahan tersebut merupakan waham, kekeliruan, ada dua syarat. Yang pertama, ayyakuna man lam yazidha atqan mimman zadaha. Yang pertama, bahwa yang tidak menambahkan, ya, yang meriwayatkan tanpa tambahan, ini lebih mutqin daripada yang menambahkannya. Ini syarat yang pertama, bahwa yang tidak menambahkan, yang tidak ada tambahan, ya, dalam periwayatannya, ini lebih mutqin daripada yang ada tambahannya. Kemudian yang kedua, an yako at-tasrih bisama' fi maudi ziyadah. Ya. Bahwa di tempat yang ada tambahan itu, ya, terdapat tasrih secara jelas, ya, bahwa dia mendengar. Coba kita ambil sampel ini tadi, ya. Taib, haddatsana Sufyan. Nah, kan yang tambahan tadi, ya, ini Sufyan. Taib, ini yang dikatakan sebagai tambahan tadi, kan. Kemudian yang kedua, Abu Idris. Mana tadi? Abu Idris. Sami itu Abu Idris. Baik. Nah, dia dipersyaratkan bahwa ziyadah itu merupakan tambahan. Kita menguatkan pendapat bahwa ziyadah itu, ya, adalah tambahan, ya, ziyadah namanya ziyadah, ya, tambahan, ya. Bahwa ziyadah ini merupakan waham, ya, artinya sanad itu sebenarnya enggak ada ziyadahnya ini. Ya. Syaratnya yang pertama, bahwa yang meriwayatkan tanpa ziyadah itu lebih mutqin. Nah, ini syarat yang pertama. Ya. Syarat yang pertama bahwa dia lebih atqon, lebih mungkin daripada yang meriwayatkan dengan tambahan. Kemudian yang kedua syaratnya, perhatikan di sini, ayyaku at-tasrihu bis-sima au bis-sama fi mawdi ziyadah, bahwa ada tasrih. Tasrih itu secara jelas, secara jelas ya disebutkan bahwa sang rawi itu mendengar. Ya. Nah, pada tempatnya ini meloncat ya dari siapa? Ibnu Mubarak ke Abdurrahman. Ya, ini kan pakai an. Ya, ini perhatikan, ini kan pakai an. Nah, riwayat yang tidak ada ziyadahnya itu harus menggunakan lafaz sami'tu au haddatsana atau akhbarona, yang menunjukkan bahwa dia benar-benar mendengar. Ya. Nah, di sini harus pakai apa? Sami'tu. Makanya dikatakan tadi kata beliau, ya. Kata beliau amma ziyadatu Sufyan fa huwa hamun mimman duna Ibnu Mubarak. Jadi ana adana min thiqat wa hadits an Ibnu Mubarak, ya, an Abdurrahman bin Yazid mubasyaratan wa lam yadhkur Sufyan wa minhum man saraha fihi bil ikhbar. Nah, ini dia syaratnya terpenuhi. Wah, orang-orang yang lebih lebih thiqah ini, lebih mungkin ini, dia meriwayatkannya dengan apa? Dengan tasrih bil ikhbar, menggunakan akhbarona. Ya. Jadi dia meriwayatkan rawal Ibnu Mubarak qala akhbarona Abdurrahman. Jadi itu tasrih, tasrih bisima. Demikian juga yang Abu Idris, ya, dari Busur bin Ubaidillah ke Wasilah. Ya, ini juga harus menggunakan lafaz tasrih, sami'tu, tidak menggunakan an. Tidak menggunakan an. Tapi di sini dia menggunakan akhbarona. Kalau di Abdurrahman Ibn Yazid, dia menggunakan akhbarona. Kemudian di wasilah, ya, dari Ubaidillah ke Wasilah, dia menggunakan lafaz sami'tu. Dia menggunakan lafaz sami'tu. Sehingga terpenuhi syaratnya. Jadi syarat, dua syarat tadi. Yang pertama bahwa an yakuna man lam yazidha atqan mimman zadaha. Yang kedua an yaqa at-tasrihu bisima fi mawdi ziyadah. Qala fa in ikhtalla asyartan aw wahidun min huma tarajjahat ziyadah wa qubilat. Kalau hilang salah satu syarat ini, ya, yang meriwayatkan tanpa ziyadah lebih mungkin, atau syarat yang kedua bahwa tidak ada tasrih bisima, ya, tidak ada, ya, tasrih bisima, maka ziyadah itulah yang benar, memang betul. Justru yang nggak ada ziyadahnya itu yang mungkote. Jadi ini untuk membandingkan, kan ada dua sanad nih, barakallahu fikum, yang satu rawinya berlebih, yang satu rawinya kurang. Nah, ini sebenarnya yang benar tuh yang mana? Yang rawinya sedikit atau yang rawinya lebih banyak? Ya. Caranya bagaimana? Misalnya ini ada sanad, sanadnya sama, tapi kok pada sanad ini rawinya lebih banyak, kemudian yang ini kok rawinya lebih sedikit? Ya, yang benar itu yang mana? Yang rawinya lebih banyak atau yang rawinya lebih sedikit? Maka cara melihat yang mana yang lebih kuat, yang pertama kita lihat yang meriwayatkan dengan riwayat yang lebih sedikit ini, apakah dia lebih mungkin daripada yang meriwayatkan dengan sanad yang lebih panjang. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pada riwayat yang lebih pendek tadi, yang lebih sedikit rawinya, apakah dia meriwayatkannya dengan tasrih bisima atau dengan lafadz an, ya, dengan an-anah, tasrih bisima atau dengan an-anah. Baik. Nah, kalau misalnya dia meriwayatkannya dengan tasrih bisima, kemudian yang meriwayatkan lebih mungkin, maka yang lebih kuat adalah justru yang lebih pendek sanadnya tadi. Yang sanadnya lebih panjang justru tidak diterima. Tapi kalau tidak terpenuhi syaratnya, ya, tarajjahat ziyadah wa qubilat. Ya, yang lebih kuat justru yang lebih panjang sanadnya. Yang ada tambahan tadi justru yang lebih kuat. Wa uddal isnadul khali min tilka ziyadah munqati'an. Adapun sanad yang tanpa tambahan, nah, itu dihukumi sebagai sanad yang munqati. Ya, kenapa kok lebih sedikit? Kenapa kok lebih sedikit rawinya? Berarti ada yang terputus. Baik. Ya. Lakin inqita'uhu khafiyun, akan tetapi keterputusannya itu khafi, sangat halus. Wa huwa alladhi yusamma al-mursal al-khafi. Inilah yang disebut sebagai mursal al-khafi. Sudah berlalu pembahasannya. Ya, jadi memang ilmu hadis ini seperti detektif ya. Seorang ulama al-hadis ini seperti seorang detektif. Ya, harus dia meneliti segala sisinya. Misalnya ada sanad, oh ini lebih panjang, ini lebih pendek, mana nih yang benar? Ya, rawinya sama, tapi kok ada tambahannya? Maka ini metodologi untuk menguatkan yang mana yang sebenarnya riwayat yang kuat, dengan sanad yang panjang atau dengan sanad yang lebih pendek. Ya, sanad yang lebih panjang bukan berarti dia otomatis riwayatnya lemah. Demikian juga sanad yang lebih pendek bukan berarti otomatis riwayatnya lemah. Ya, ada metodologi untuk menentukan mana yang diterima, mana yang makbul, mana yang mardud. Baik. Kemudian kata beliau, al-i'tiradat al-waridah ala iddi'ai wuku'i ziyadah. Ya, beberapa kritikan ya terhadap orang yang mengaku-ngaku atau terdapat kritikan bagi vonis bahwa itu terdapat ziyadah. Ya. Beberapa kritikan bagi yang memvonis bahwa terjadi ziyadah, terjadi tambahan pada sebuah sanad. Qala yu'taradu ala iddi'ai wuku'i ziyadah bi'tiradain. Huma in kana al-isnadul khali 'ani ziyadah bi harfi 'an fi mawdi'i ziyadah fayan bagi ayyuj'ala munqati'an. Ya. Maka ada dua perkara ya yang perlu diperhatikan ketika mengakui ya, atau ketika menghukumi sebuah sanad itu padanya terdapat tambahan. Yang pertama, apabila sanad itu kosong dari bila sanad yang tidak ada ziyadahnya itu diriwayatkan dengan an pada tempat yang adanya ada ziyadah ya, fayan bagi ayyuj'al munqati'an. Maka kita katakan bahwa hadisnya itu adalah hadis yang munqati. Ya, bukan dia yang rajih. Ya kalau dia tidak meriwayatkan dengan dia tidak meriwayatkan dengan sami'tu atau akhbarana atau haddatsana, maka justru riwayat ini dikatakan sebagai riwayat yang terputus. Kalau hanya meriwayatkannya dengan an saja. Ya fayan bagi an yuj'al munqati'an. Kemudian yang kedua, in kana musarrihan fihi bisima' uhtumila ay yakuna sami'ahu min rajulin anhu awwalan thumma sami'ahu minhu mubasharatan yumkinu an yujab an dhalika bima yali. Kemudian masalah yang kedua, apabila ya dia melakukan tasrih ketika mendengar ya secara sorohah, dia menyatakan bahwa dia mendengar, maka bisa jadi bisa dibawa ya, maka bisa ada kemungkinan dia mendengar hadisnya itu dua kali ya, dia mendengar dari rawi yang pertama, kemudian dia mendengar dari rawi yang pertama baru dari syekhnya, atau dia mendengar dari syekhnya secara langsung. Maka wa yumkinu an yujab an dzalika bima yali, dan mungkin untuk kita jawab sebagai berikut. Yang pertama, amal i'tiradul awal fahuwa kama qala al-mu'tarid. Adapun kritikan yang pertama sebagaimana yang disebutkan oleh si pengkritik. Ya. Amal i'tirad apa? Jadi kita jawab sebagaimana yang mereka katakan, betul. Ya, kalau misalnya ada yang diriwayatkannya itu dengan menggunakan lafadz an, maka memang betul kita katakan bahwa ini adalah riwayat yang munqati. Adapun yang kedua, amal i'tirad atsani fal ihtimalul madhkur fihi mungkin. Lakinnal ulama la yahkumuna ala ziyadati bi anha wahmun illa ma'a qarinatin tadullu ala dhalik. Demikian juga kritikan yang kedua, ya masuk akal. Ya, masuk akal kalau dia meriwayatkannya dua kali. Namun kata beliau, tidaklah ulama itu menghukumi adanya ziyadah sebagai waham ya, kecuali dengan qarinah yang menunjukkan adanya perkara tersebut. Jadi ketika mereka mengatakan adanya waham ya, bukan hanya sekedar melihat adanya tambahan, ya, adanya tambahan, tapi dengan mengumpulkan banyak banyak periwayatan, ya, sehingga ketahuan bahwa hadis ini sesungguhnya diriwayatkan dengan sanad yang lebih pendek. Adapun yang meriwayatkan dengan tambahan, maka ini merupakan waham. Ya, tidaklah para ulama menentukannya melainkan dengan qarinah. Ya. Jadi pembahasan tentang al-mazid fi muttasil asanid. Kemudian yang terakhir, asyharul musannafat fihi, ya, tulisan yang masyhur dalam bab ini adalah kitab Tamyizul Mazid min Muttasil Asanid lil Khatib al-Baghdadi. Kita Tamyiz al-Mazid fi Muttasil Asanid lil Khatib al-Baghdadi. Baik, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Kalau misalnya masih ada yang bingung, terutama para santri, ya, berikan saja feedback, ya. Kalau memang antum masih bingung tentang al-Mazid fi Muttasil Asanid, ya, itu sampaikan saja. Ini kalau misalnya bingung, pekan depan hari Rabu kita bahas. Saya akan coba carikan contoh yang, atau kita bikinkan diagram untuk lebih memperjelas tentang al-mazid fi muttasil asanid ini. Ya, kalau ada, tapi kalau nggak ada ya sudah. Ya. Baik, nakif ilahuna, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah pekan depan kita bahas muttarif dan musahaf. Ini juga penting, al-muttarif dan al-musahaf. Baik, nakif ilahuna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.